berjalan menuju negeri akhirat, yang mana itu adalah negeri asal bagi manusia, yang mana dia akan kembali, semua akan kembali ke sana dan akan kekal di sana. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kun fi hadhihi dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing, atau abiru sabilin, atau seakan-akan engkau orang yang melewati jalan. Ma'ruf bahwa orang asing tentunya dia akan kembali ke negeri asalnya, tidak ada niatan untuk menetap, tapi dia akan kembali ke negeri asal. Dan juga abiru sabilin, orang yang melewati jalan, tidak ada orang melewati jalan kemudian dia tinggal di jalan tersebut selama-lamanya, hanyalah lewat, sebatas lewat saja, sekedar lewat. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, dalam melakukan perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju negeri akhirat, maka sangat penting di sini kita untuk selalu mengingat-ingat akan adanya al-maut, mengingat-ingat akan adanya kematian, yang mana kematian itu akan mendatangi semuanya tidak terkecuali. Butuhnya kita, betapa butuhnya kita untuk selalu mengingat-ingat kematian tersebut dan untuk diingatkan, karena banyak di antara kita yang lalai, yang lupa akan kematian tersebut. Kita lihat bagaimana manusia yang melakukan kemaksiatan, dengan maksiatnya mereka bersenang-senang. Seseorang yang mencari dunia, dengan mencari dunia dia seakan-akan tidak ingat akan kematian. Seseorang yang bermuamalah dengan muamalah yang haram, tidak ingat bahwa dirinya akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Betapa lalainya manusia dari kematian tersebut. Betapa banyaknya mereka yang lupa dan sedikitnya mereka yang ingat. Apabila seseorang selalu mengingat kematian, maka dia akan lebih banyak menangisnya daripada tertawanya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, aktsiru min dzikri hadhi min ladzatil maut. Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, min dzikri, dari mengingat, hadhi min ladzatil maut, yang bisa menghancurkan kelezatan ini semuanya, yakni al-maut. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhiqin min al-'aysh illa wasa'ahu 'alayhi wa la dhakarahu fi si'atin illa dhayyaqaha 'alayhi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, hendaklah kalian sering-sering untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan kenikmatan ini semuanya, yaitu al-maut. Lezatan, kenikmatan yang dimiliki oleh manusia di dunia berupa harta, rumah yang mewah, mobil, kemudian istri, anak, keluarga dan sebagainya, segala kecukupan yang dia miliki, segala kelebihan yang dia miliki di dunia ini. Bukan saja itu, kedudukan, pangkat, jabatan, profesi dan sebagainya, dari kelezatan-kelezatan dunia, apa yang bisa melenyapkan itu semuanya? Al-maut. Al-maut bisa menghancurkan, bisa melenyapkan itu semuanya. Ya, Maka dengan mengingat kematian itu, kata Rasulullah, fa innahu lam yadhkurhu ahadun, sesungguhnya tidaklah seseorang yang mengingat kematian, fi dhiqin minal aishi, dalam keadaan sempit hidupnya, illa wasa'ahu alaihi, melainkan dengan mengingat maut itu akan membuat dia lapang, membuat dia luas, terhibur, menjadi ringan akan kepedihan, menjadi ringan akan penderitaan dunia ini. Yang mana orang yang hidup dalam kesempitan, kefakiran, atau dalam keadaan tertimpa musibah, tentunya ini adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang penderitaan isinya. Isinya adalah penderitaan. Ya. Akan tapi dengan mengingat kematian, maka dia akan menjadi ringan dalam menjalani penderitaan musibah tersebut. Karena apa? Karena al-faqar, kefakiran. Kefakiran, orang yang tahu akan akhirat, yang ingat akan kematian, walaupun dia fakir, akan tapi dia bersabar atas kefakiran tersebut. Bukankah kebanyakan ahli jannah itu adalah fuqara? Ketika dia ingat, masya Allah, menjadi ringan penderitaan tersebut. Ketika ingat bahwa dengan kefakiran itu, dengan musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosa, sehingga dia akan menjadi lapang dadanya, sabar. Walaupun fakir, akan tapi dia tetap menjalankan ketaatan, tetap dia istiqamah di atas din, tetap dia mempertahankan akidah, mempertahankan manhajnya, mempertahankan agamanya, tidak mengorbankan agamanya itu dengan harta, dengan sesuatu yang sementara, yang akan binasa. Tidak, akan tapi dia bersabar atas kefakiran tersebut, karena dia mengingat bahwa kelak dia akan meninggal, akan mati, dan akan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kefakiran itu menjadi ringan. Orang yang sakit, orang yang ditimpa musibah, sakit yang parah, dia paham ketika bersabar atas penderitaan tersebut, itu adalah takfirul dzunub, itu adalah penghapus bagi dosa-dosa yang telah dia lakukan, sehingga jiwanya menjadi lapang, sehingga harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala besar, tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mazlum, orang yang dizalimi, ini adalah kesempitan hidup, dizalimi, yang disakiti oleh orang lain, baik itu disakiti dirinya atau wibawanya atau kehormatannya, disakiti, diambil hartanya atau kehormatannya, akan tapi dia bersabar karena dia ingat nanti kelak setelah dia meninggal akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, dari kehormatan yang telah hilang atau dari harta yang telah dirampas, dia akan mendapatkan ganti kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah kita tahu bahwa ada manusia yang membawa amalan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan-amalan, pahala-pahala yang besar, pahala dari ta'ah yang dia lakukan, akan tapi dia muflis, akan tapi dia menjadi orang yang bangkrut, yang rugi. Bagaimana itu? Ya, dikarenakan dia telah mencela fulan, telah menzalimi fulan, telah menyakiti atau menyumbahkan darah fulan. Ya, sehingga orang yang terzalimi, masya Allah, dia ingat dia akan mendapatkan ganti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menzalimi itu akan diambil pahalanya dan diberikan kepada al-mazlum, diberikan kepada orang yang terzalimi. Ya. Dan juga orang yang terzalimi, kalau ya orang yang berbuat zalim, kalau misalnya sudah tidak mempunyai hasanat, tidak mempunyai kebaikan untuk diberikan kepada mazlum, maka dosanya orang yang terzalimi diambil dan diberikan kepadanya, sehingga dia dilemparkan oleh Allah taala ke dalam an-nar. Ya. Orang yang terzalimi ketika ingat akan kematian, akan akhirat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nanti di sisinya, akan diambil hasanat dari yang berbuat zalim itu diberikan kepada dia sehingga dia menjadi lapang hidupnya, menjadi plong, menjadi longgar dadanya, lapang, tidak menderita, tidak bersedih terus menerus. Misalnya hartanya dicuri orang, orang yang faham, maka dia akan lapang dadanya. Misalnya hartanya dicuri orang, oh santai aja, karena nanti kalau misalnya tidak dikembalikan di dunia ini, nanti dikembalikan di akhirat. Dikembalikan di akhirat. Kalau misalnya ada sesuatu yang diambil oleh orang lain, dia mengatakan kalau misalnya tidak dikembalikan di sini, maka ini adalah tabungan saya nanti di akhirat. Ya, akan diambil hasanatnya dia diberikan pada al-mazlum, atau kalau enggak dosanya orang mazlum diberikan kepada badannya. Sehingga hidupnya tidak sempit. Akhirnya lapang dengan mengingat kematian tersebut. Dan juga ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, wala zakarahu fi si'atin illa dhayyaqaha 'alaihi. Tidaklah seseorang mengingat kematian itu fi si'atin, dalam keadaan lapang hidupnya. Dalam keadaan lapang, melainkan yang demikian ini akan menyempitkan dia. Akan menyempitkan dia. Apa maknanya? Yakni seseorang yang mempunyai harta yang banyak, mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai kelebihan-kelebihan dari perkara dunia, ketika dia mengingat kematian, maka semuanya itu, dunia yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, kelebihan-kelebihan yang dia dapatkan, menjadi hafirah, menjadi rendah, menjadi hina, seakan-akan tidak ada harganya, tidak ada artinya apabila kematian itu mendatangi. Apabila kematian itu datang, maka semuanya itu akan ditinggalkan. Sehingga ketika dia mengingat akan kematian, mengingat akan kematian, sehingga yang demikian ini sangatlah bermanfaat untuk dia. Sehingga dengan mengingat kematian itu akan menjadikan dia orang yang perhatian terhadap din, yang tidak hanya terhadap dunia. Sehingga dengan mengingat kematian itu akan membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda, tidak tergiur dengan harta, dengan kedudukan, dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki dari dunia ini, tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, sehingga dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ingat bahwa kedudukan atau harta, kelebihan-kelebihan itu apabila datang al-maut semuanya akan ditinggalkan. Sehingga dia membantu, dengan mengingat kematian itu membantu dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membantu dia untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengingat kematian itu, hadirin rahimakumullah jami'an, membikin rendahnya kedudukan bagi pemilik kedudukan tersebut, menjadikan rendah kekuasaan bagi orang yang mempunyai kekuasaan tersebut, yang menjadikan harta itu rendah di sisi orang yang mempunyai harta, ya, menjadi tidak ada artinya apabila kematian itu datang, karena semuanya akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Sehingga ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, maka dengan mengingat kematian itu terdapat padanya banyak sekali maslahat, banyak sekali maslahat, yang mana berapa banyak manusia yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat kematian dia sadar dan meninggalkan maksiatnya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang lalai dalam agamanya, ya, hanyut dengan urusan-urusan dunia, lalai, tidak perhatian terhadap din dengan mengingat kematian itu, sehingga dia memperhatikan agamanya, mau belajar mendalami agamanya, mau talabul ilm, ya, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan. Berapa banyak manusia yang dulunya dia itu penjahat, dengan mengingat kematian akhirnya bertaubat. Yang asalnya dia adalah orang rusak, ya, mengingat kematian sehingga dia bertaubat pada Allah. Yang awalnya dia durhaka terhadap orang tua, dengan mengingat kematian maka dia menjadi anak yang baik, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka akhwani fillah rahimakumullah jami'an, mengingat kematian ini adalah nasihat-nasihat yang hayyah, nasihat yang hidup, seakan-akan dia itu hidup, ya, seakan-akan dia itu adalah nasihat, ya, seseorang yang hidup yang menasihati manusia. Karena apa? Karena kematian ini kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan bersama-sama. Ya, kita semuanya melihat. Siapa yang tidak melihat mayit yang diantarkan ke makbarah, ke kuburan? Semuanya kita lihat mensolati jenazah dan mengantarkannya. Dan melihat jenazah itu dimasukkan ke dalam lahat, ke dalam lubang yang sempit, kemudian ditimbun dengan tanah. Siapa di antara kita yang tidak pernah melihat yang demikian ini? Semuanya kita melihatnya. Maka kematian itu adalah nasihat yang hayyah, nasihat yang seakan-akan dia adalah orang yang hidup, yang menasihati manusia, yang menasihati kita supaya kita tidak terlalu lalai, supaya kita ingat dan mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tiap hari pasti ada yang meninggal. Tiap hari, entah orang yang ada di dalam rumah kita, orang yang ada di dalam keluarga kita, atau tetangga kita, atau orang yang satu RT, orang yang satu kelurahan, atau satu kecamatan, atau satu kota, satu Indonesia. Lah, tiap saat itu pasti ada yang meninggal, ada yang mati, ya, yang diantarkan jenazahnya ke dalam lubang yang sempit, kemudian ditimbun dengan tanah. Bukankah itu merupakan nasihat yang harus kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibrah, bahwa kita kelak akan diperlakukan seperti itu juga, ya? Yang mana kematian itu, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, semuanya akan merasakannya. Hanyalah nunggu giliran. Sekarang orang lain yang diambil, ya, kita menunggu kapan giliran kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kematian itu tidaklah manusia mengetahui kapan waktunya. Masing-masing jiwa tidak tahu kapan dia akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan seseorang merasa bangga dengan kemaksiatannya. Saya masih muda, saya ingin merasakan, menikmati masa muda saya. Saya ingin berbahagia di masa muda saya. Bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, merasa bahwa dia akan hidup panjang. Qadarullah masya'a fa'ala. Allah Ta'ala menghendaki manusia itu meninggal, Allah Ta'ala tidak pandang, tidak memandang masih muda, masih kecil, masih sudah tua. Allah Ta'ala tidak pandang hal yang demikian ini. Banyak diantara mereka yang diwafatkan, yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan usianya masih muda. Banyak yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala usianya masih bayi, masih kecil, masih dewasa, masih remaja, ya, ada yang sudah tua baru diambil. Yang mana itu semuanya adalah gaib, perkara gaib, yaitu itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, yang wajib bagi kita adalah bersiap-siap. Bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, beramal, amal saleh, bertobat kepada Allah taala dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, berharap apabila Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita dalam keadaan kita mengamalkan amalan yang saleh, berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, akidah yang lurus, manhaj yang lurus, amalan yang benar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang diharapkan, yaitu husnul khatimah. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa dha'iqatul maut, merasakan kematian semua jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan dipenuhi balasan kalian pada yaumul qiyamah. Yani barang siapa yang beramal khair, husnul khatimah, maka dibalas dengan sesuatu yang baik juga. Barang siapa yang jelek, yang su'ul khatimah, dia akan dibalas dengan balasan yang jelek juga. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan dipenuhi balasan kalian pada yaumul qiyamah, semua mendapatkan balasannya. Sehingga seseorang tidaklah berhati-hati, tidaklah dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita perbuat itu dihisab, dihitung oleh Allah, dicatat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal janna faqad faza, wama hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surat Ali Imran ayat 185. Barang siapa yang dijauhkan dari an-nar, barang siapa yang dijauhkan dari an-nar dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka dia telah beruntung, telah berbahagia. Wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Oleh karena itu jangan tergiur, jangan tertipu dengan kehidupan dunia, lalai dengan akhirat, lalai dengan akhirat. Jangan, ya, jangan lalai. Dunia itu menggiurkan, dunia itu menipu. Kalau orang tertipu dengan dunia, maka dia akan berusaha untuk meraih dunia tersebut, ya, tertipu, kemudian lalai, dan dia tidak mengingat kematian. Nah, ini alamat syar, maka dia akan ambisi besar terhadap dunia dan lupa terhadap akhirat, ingin menyaingi manusia dalam dunianya. Tidak, dia tidak rela kalau orang lain mempunyai ini, dia harus mempunyai juga. Dia tidak terima kalau orang lain itu mempunyai sesuatu yang bagus, dia harus mempunyai sesuatu yang bagus itu juga. Menyaingi manusia dalam dunianya ini mazmum, ini adalah perkara yang tercela. Adapun persaingan itu adalah persaingan akhirah, persaingan amalan, ya, yaitu seseorang berlomba-lomba memperbanyak amal, bersaing satu dengan yang lainnya. Masa fulan bisa melakukan salatul lail, saya harus bisa melakukannya. Fulan melakukan amalan sedekah sekian dan sekian, saya harus bisa membandingi atau harus bisa menyainginya, harus melebihinya. Tapi dalam rangka ikhlas lillahi taala, tanafus akhirah, ini adalah perkara yang terpuji. Persaing dalam hal akhirat ini terpuji. Adapun persaing dalam hal dunia, ini adalah tercela, karena kehidupan dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Ikhwanifillah rahimakumullah jami'an. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaihi turja'un, dalam surat Al-Ankabut 57. masing-masing jiwa itu akan merasakan kematian. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Semua kita akan dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang kekal, yang hidup selamanya di dunia. Maka kita harus ingat, harus ingat terus, kemudian ingat ya, terus menerus diingat-ingat. Ya, mengingat-ingat, banyak-banyak mengingat kematian ya, bahwa kita akan kelak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan itu kita akan menjadi orang yang giat dalam melakukan ibadah, giat dalam melakukan amal saleh dengan banyak-banyak mengingat kematian itu. Dan kita yakin bahwa kita semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, musibah yang terbesar yang dialami oleh manusia adalah al-maut. Musibah terbesar yang dialami oleh manusia adalah al-maut, yang mana dengan kematian itu akan menghancurkan semua kenikmatan yang dia miliki. Maka persiapkanlah diri kita untuk menyongsong kematian tersebut, yang mana kematian itu hasadul jami', akan memburu, akan mengejar semuanya. Ya, ini telah diakui oleh semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, baik yang saleh ataupun taleh. Ya, semuanya mengakui hal yang demikian, bahwa kematian ini adalah takdir, adalah ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini telah diakui oleh pimpinan dan juga oleh rakyatnya, diakui oleh orang yang mempunyai kekuasaan dan orang-orang yang dikuasai. Ya, semuanya, orang yang kaya dan miskin, orang yang tinggi, orang yang rendah, orang kafir, orang yang mukmin, muslim, semuanya mengakui akan hal ini, bahwa kematian itu akan merenggut semuanya tanpa terkecuali. Akan tetapi manusia hanyalah menunggu gilirannya. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, apabila setelah kita mengetahui bahwa kematian itu akan mendatangi semua manusia, maka ketahuilah bahwa kematian apabila telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditunda walaupun sejenak. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing umat itu ada ajalnya. Apabila ajal itu telah datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun satu jenak, enggak bisa. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa diajukan walaupun sejenak, enggak bisa. Enggak bisa dimajukan, enggak bisa diundurkan. Ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pas. Akan mati pada hari ini, bulan ini, tanggal ini, pada jam ini, pada detik ini, enggak bisa ditunda walaupun satu detik. Tidak bisa dimajukan walaupun satu detik. Dan ini kapan waktunya? Ini adalah perkara gaib, perkara yang tidaklah diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, dalam ayat ini dijelaskan surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadi. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Nah, syahidnya wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak tahu, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia perbuat pada esok harinya. Apakah besok dia masih hidup ataukah sudah mati, tidak ada yang tahu hal yang demikian ini. Apa yang akan dia perbuat pada esok harinya, melakukan ini atau itu, tidak tahu. Ya, apakah dia masih hidup pada esok harinya atau tidak, dia tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha 'alimun khabir, Allah Ta'ala Dia Maha Tahu dan Maha memberikan khabar dan memberikan khabar. Yang mana Allah Ta'ala yang Maha Tahu dan memberikan khabar mengkabarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diakhirkan. Kematian itu adalah perkara gaib. Ya, Allah Ta'ala mengingatkan akan kematian itu, maka hendaknya kita ingat, perhatian, ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kematian itu adalah perkara yang pasti, perkara yang pasti, tidak bisa tidak pasti terjadi, ya, yang mana apabila Allah Ta'ala menetapkan tidak bisa ditunda dan tidak bisa diakhirkan. Maka yang wajib bagi kita adalah mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian tersebut dengan al-a'mal as-salihah, dengan akidah yang sahihah, dengan akidah yang benar untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tidak bermanfaat. Ya, kalau misalnya kita sudah meninggal, ya, sudah meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yanfa'ul malu wala banun, tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim, dengan qalb yang selamat, dengan membawa keyakinan akidah yang selamat. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kematian tidak bisa ditunda walaupun sejenak. Kita bayangkan, kita pikirkan bagaimana banyaknya orang yang ingin lari dari kematian tersebut, tapi mau tidak mau kematian itu harus mendatangi dia. Ya, berapa banyak orang ketika dia sakit, ya, ingin sembuh, ingin hidup lama. Dia mempunyai kelebihan harta, sehingga dia berobat kepada dokter-dokter yang ahli, spesialis. Datang ke dokter yang ahli dengan walaupun berapapun biayanya dia bayar, ingin menyelamatkan dirinya dari kematian. Akan tapi kematian itu tidak bisa ditunda. Apabila Allah Ta'ala menetapkan kematian itu harus datang pada waktu yang telah ditentukan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Ya, sehingga lihatlah bagaimana dia mati di tengah-tengah dokter-dokter yang ahli, padahal di sekitarnya adalah alat-alat yang canggih yang disiapkan untuk mendukung kehidupan dia, dan juga dokter-dokter yang ahli untuk memperbaiki penyakitnya, untuk memperbaiki kesehatannya. Akan tapi Allah Ta'ala mentakdirkan kepadanya untuk meninggal, maka tidaklah bermanfaat dokter-dokter dan juga peralatan-peralatan yang canggih tersebut. Ya, walaupun seorang jenderal, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dia untuk mati, maka tidak bermanfaat pasukan yang ribuan, pasukan tentara tidak bermanfaat, walaupun mempunyai senjata yang canggih, dan juga mempunyai benteng yang kokoh, maka yang semuanya itu tidak bisa menghalangi malakul maut untuk mencabut nyawa jenderal tersebut atau panglima tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, kita semuanya adalah hasadul maut, ya adalah kita semuanya adalah buruannya maut, kita semuanya diburu oleh al maut, tidak bisa kita menghindar darinya. Walaupun orang yang kuat jasadnya, fisiknya, kesehatannya kuat, ya, atau orang yang mempunyai pasukan yang banyak, atau seseorang yang didampingi oleh dokter yang ahli, semuanya itu tidak bermanfaat apabila Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki akan kematian tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, betapa lalainya kita dari kematian tersebut, betapa seringnya kita lupa dari al-maut tersebut, yang mana al-maut itu adalah nasihat yang sangat bermanfaat, ya, hendaknya kita ingat-ingat terus-menerus untuk memperbaiki muamalah kita sehingga kita menjadi takut kepada Allah, mempunyai khasyah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk melakukan amalan, tidaklah melakukan amalan kecuali amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, al-maut ini pasti datang. Maka sungguh sangat berbahagia apabila seseorang didatangi oleh al-maut dalam keadaan melakukan ta'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, alangkah celakanya mereka ketika datang al-maut dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sana ada kisah dari sahabi al-jalil, yang mana dia masyaallah mengakhiri kehidupannya dengan kehidupan yang baik, mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah, yakni Abu Tha'labah al-Khushani, yang mana dia adalah seorang abid, seorang ahli ibadah. Ketika itu dia melakukan salat salatul lail, kemudian anaknya teriak, ya abatah, wahai ayahku, teriak. Kemudian ibunya datang, ada apa kamu menangis, aina abi, mana ayahku? Maka ibunya menjawab, abuka fis salah, ayahmu sedang melakukan salat. Kemudian anaknya mengatakan, aku melihat di dalam mimpiku bahwa dia meninggal. Kemudian ibunya masuk ke dalam ruangan tersebut, ruangan ibadah, melihat dia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagia bagi yang mengakhiri hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Amir bin Abdullah bin Zubair rahimahullah, ya, yang mana dia adalah seorang abid, seorang ahli ibadah, ketika dia dalam keadaan sakit parah mendengarkan azan, maka dia mengatakan, akhrijuni ilal masjid, keluarkanlah aku ke masjid. Maka orang-orang yang ada di sampingnya mengatakan, innaka fi udrin, sungguhnya engkau itu mempunyai udzur, tidak wajib untuk menghadiri jamaah. Sami'tu nida, kaifa lam ajib, aku telah mendengarkan seruan, kenapa aku tidak memenuhi seruan tersebut. Akhirnya dia diantar atau dia dikeluarkan dari rumahnya menuju masjid. Dia melakukan sholat, ya, melakukan sholat. Maka kemudian dalam keadaan sholat tersebut, masih satu rakaat kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Masyaallah, maka ini adalah akhir yang baik. Akhir yang baik yang mana kita bercita-cita, kita berkeinginan supaya kita mengakhiri kehidupan kita ini dengan akhir yang baik tersebut. Dengan akhir yang baik, sehingga dengan itu kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-jannah yang luasnya antara langit dan bumi. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan melakukan penyelisihan terhadap syariat, yang mana kita semuanya tidak tahu kapan datang kematian tersebut. Yang dituntut bagi kita adalah untuk istiqamah, untuk terus menerus di atas din, terus menerus di atas akidah, di atas manhaj yang sahihah. Tuntut untuk istiqamah, yang mana kita tidak tahu kapan ajal itu akan menghadiri kita, akan mendatangi kita. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, mengapa kita tidak mengambil pelajaran dari kematian yang terjadi, yang setiap hari jenazah itu diantarkan ke dalam kubur, ke liang lahat, dan kubur tiap hari menerima orang-orang yang akan dimasukkan di dalamnya. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, ya? Kenapa kita tidak memikirkan bagaimana perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya adalah musafir, kita semuanya adalah musafir yang melakukan perjalanan menuju akhirat, menuju negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan amalan yang saleh, untuk istiqamah di atas din dan manhaj yang sahihah, manhaj al-sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita dalam keadaan memegang agama tersebut dan beramal dengan amalan yang saleh, diakhirkan dengan husnul khatimah. Wafakallahu al-jami' lima hibu arda, alhamdulillahi rabbil alamin.